الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab yang pertama dari kitab yang berkaitan dengan al-mawarith wal wasaya wal idq, yaitu tentang tasarrufat al-marid, tentang perlakuan atau perbuatan seorang yang dalam keadaan sakit. Telah kita jelaskan perbedaan antara seorang yang sakit, yaitu apabila seorang sakit dengan sakit yang menyebabkan dikhawatirkan dia akan mati dalam waktu yang cepat, sehingga ketika dia menghibahkan hartanya, maka itu berstatus sebagai wasiat dan dihukumi berdasarkan hukum-hukum wasiat. Namun apabila penyakit tersebut bukan penyakit yang dikhawatirkan menyebabkan kematian, maka hibah atau infak seorang yang dalam keadaan sakit tersebut hukumnya sama seperti hukum orang yang sehat. Kemudian kita memasuki bab yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babu tsani al-wasiyah. Bab yang kedua tentang hukum seputar wasiat. Wa fihi mas'alatan. Dan dalam bab ini ada dua permasalahan yang akan diterangkan insyaallah taala. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma'naha wa adillatu mashru'iyyatiha. Makna wasiat dan dalil-dalil tentang disyariatkannya wasiat. Ta'rifuha, definisi wasiat, al-wasiyatu lughatan, wasiat secara bahasa diambil dari kata wassa. Wassa yuwassi. Wassa artinya wassala, menyambungkan. Itu dari sisi bahasa, al-wasiyatu lughatan, kata beliau. Wasiat secara bahasa maknaha al-ahdu ilal ghair atau al-amru ilal ghair, membuat ketetapan kepada orang lain. Itu asal makna wasiat, membuat sebuah ketetapan atau perintah kepada orang lain. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud wasiat, hibatul insani ghairahu, seseorang menghibahkan, memberikan kepada orang lain, ainan, sebuah barang, au dainan, atau hutang, au manfaatan, atau sebuah manfaat. Ala an yamlika al-musa lahu al-hibata. Dengan ketetapan bahwa pemberian tersebut menjadi milik yang diberi wasiat kepadanya. Ba'da mauti al-mausi, setelah kematian yang memberi wasiat. Jadi ini yang dimaksud wasiat secara syar'i, yaitu seseorang memberikan kepada orang lain, baik dalam bentuk barang atau hutang atau manfaat. Misalnya dia mengatakan bahwa apabila aku mati maka rumah ini saya berikan kepada si fulan, atau barang ini saya berikan kepada si fulan. Maka setelah meninggalnya orang yang memberi wasiat ini, maka rumah tersebut berpindah kepemilikan menjadi milik orang yang diwasiatkan kepadanya. Atau misalnya dia mengatakan, jika saya mati maka hutang yang ada pada si fulan sudah, jangan ditagih lagi, anggap lunas, anggap selesai. Misalnya yang tadinya ada hukum hutang piutang, setelah meninggalnya maka orang tersebut terbebas dari hutang. Atau misalnya dia mengatakan, apabila aku mati saya berpesan agar si fulan yang memandikan jenazahku, si fulan yang memandikan jenazahku. Atau apabila saya mati maka yang mengimam salat jenazah untuk menyolati jenazahku si fulan. Misalnya. Maka ini semua termasuk dalam kategori wasiat, yang mana wasiat tersebut diterapkan setelah kematian orang yang memberi wasiat tersebut. وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك. Dan wasiat itu mencakup yang lebih umum dari itu. فَتَكُونُ بِمَعْنَى الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Sehingga wasiat itu bermakna perintah untuk menindaklanjuti setelah kematian pemberi wasiat. كَمَا عَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِذَلِكِ, sebagaimana yang didefinisikan sebagian para ulama ketika menjelaskan tentang wasiat, yaitu al-amru bitasarruf ba'da al-maut, perintah untuk menindaklanjuti setelah kematian. Fatashmalu al-wasiyatu li syakhsin bighaslihi, maka mencakup dalam hal ini wasiat kepada seseorang untuk memandikan jenazahnya. Ini termasuk dalam wasiat. Awis salati alaihi imaman, ataukah dia yang menjadi imam salat ketika menyolati jenazahku. Au daf'i syai'in min malihi li jihatin, atau untuk membayar sesuatu dari hartanya yang diarahkan kepada arah tertentu. Jadi di sini menjelaskan kepada kita bahwa wasiat tidak hanya berkaitan dengan masalah harta, tapi lebih bersifat umum. Kaitannya masalah manfaat, kaitan dengan menjalankan pesan-pesan sesuai dikehendaki oleh si pemberi wasiat. Maka dari sini, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, kita mengetahui perbedaan antara wasiat dengan hibah. bahwa di antara perbedaan antara wasiat dengan hibah, kalau hibah begitu sempurna akad hibah tersebut, maka kepemilikan langsung berpindah tangan. Si A mengatakan pada si B, saya hibahkan kepadamu motor ini. Si B mengatakan, saya terima. Maka telah terjadi akad. Maka dengan demikian telah terjadi pula perpindahan kepemilikan dari A kepada si B. Namun wasiat, perpindahan kepemilikan itu disyaratkan dengan kematian pemberi wasiat. Bahwa si fulan ini nanti akan mendapatkan motor. Itu motor milik saya misalnya. Kapan itu diterapkan? Apabila dia telah mati. Apabila dia telah mati. Adapun hibah tidak disyaratkan. Harusnya mati yang menghibahkan. Tidak. Maka ini termasuk diantara perbedaan antara hibah dengan wasiat. Dan diantara perbedaan antara hibah dan wasiat, bahwa hibah kaitannya dengan barang. Berbeda dengan wasiat, bukan hanya berkaitan dengan barang, tapi juga kaitannya dengan memanfaatkan sesuatu. Lalu kata beliau, adillatu mashru'iyyatiha wa hiya mashru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dalil-dalil tentang disyariatkannya wasiat. Hal ini disyariatkan berdasarkan al-kitab, sunnah dan ijma' al-ulama. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Telah diwajibkan atas kalian apabila salah seorang kalian mendekati kematiannya. إن ترك خيرا, apabila dia meninggalkan khairan. Yang dimaksud khairan di sini adalah harta. Dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala menyebut harta itu dengan sebutan al-khair. Khair. Termasuk di dalam ayat ini, in taraka khairanil wasiyah. Apabila dia meninggalkan harta. In taraka khairan ay in taraka malan. Maka wasiat untuk kedua orang tua, untuk kerabat, dengan cara yang ma'ruf. Sama halnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia lihubbil khair, dalam hal cinta kepada al-khair, maksudnya harta, al-mal, itu sangat kuat kecintaan seorang pecinta dunia, yang menjadi hamba dunia. Maka kecintaannya kepada harta itu sangat keras sekali. Namun tidak selalu setiap ada kata khair lalu kemudian diartikan yang dimaksud adalah harta, tidak demikian. Ya, terkadang dimaksud khair adalah hal-hal yang kaitannya dengan iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika hum khairul bariyah." Mereka itulah sebaik-baik al-bariyah, sebaik-baik makhluk. Maksudnya al-khairiyah di sini dengan iman dan amalan saleh. Adapun yang dimaksud di dalam ayat ini, "In taruka khairan," maksudnya adalah malan. Maka ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya wasiat. Walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan riwayat Ibnu Umar Beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu mri'in muslim yabitu lailataini?" Tidaklah merupakan hak seorang muslim yang dia menginap selama dua malam. Walahu syai'un yuridu ayyusiya fihi. Sementara dia memiliki sesuatu yang dia hendak wasiatkan. Illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'inda ra'sih. Melainkan wasiatnya itu hendaknya tertulis di sisi kepalanya. Karena kita tidak mengetahui kapan kita akan mati. Maka seorang hendak berwasiat, apabila dia ingin memberi wasiat kepada keluarganya, maka jangan dia meninggalkan dua malam dalam keadaan dia tidak menulis wasiat. Tulis. Tulis wasiat tersebut, lalu kemudian letakkan di sisi kepala. Boleh jadi malam itu dia meninggal. Sehingga ketika dia meninggal, diketahui hal-hal yang berkaitan dengan wasiat orang yang meninggal tersebut. Waqad ajma'al ulama'u ala jawaziha, dan para ulama sepakat tentang diperbolehkannya al-ijma', diperbolehkannya al-wasiyah. Dan itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau, wa ajma'al ulama'u fi jami'il amsar wal a'sar ala jawazi al-wasiyah, bahwa para ulama sepakat di seluruh negeri dan seluruh masa bahwa wasiat adalah perkara yang diperbolehkan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita bacakan dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalu hafizakumullah.